Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Saudara-saudaraku, teman-teman sekalian, semua kita tatkala mendapatkan musibah, ada rasa sesuatu yang menimpa hati, terasa berat, terasa ada yang menghalangi kebahagiaan, terasa seakan-akan keceriaan itu terhenti sejenak. Episode-episode duka mulai terbayang-bayang. Terasa sunyi, terasa gelap. Hati itu merasakan ada sesuatu yang hilang. Itu memang tabiat dasar dari manusia tatkala mendapatkan musibah. Dan setiap kita merasakan hal itu. Dan kita pernah merasakan musibah masing-masing yang bentuknya bermacam-macam. Tetapi memang musibah itu terkadang menjadikan hati kita rasa sedih, terasa berat. Ada sesuatu yang mengganjal, menghalangi kebahagiaan itu datang. Namun yang perlu kita perhatikan, bahwasanya musibah dan ujian itu bukanlah sesuatu yang datang untuk menghancurkan dan membinasakan kita, karena Allah itu Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang dengan hamba-hambanya. Allah juga Al-Hakim, Maha Bijaksana. Dan Allah juga Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Tentu Allah di dalam memberikan ujian, bencana, musibah, ada hikmah-hikmah di belakang hal itu. Yang tatkala kita memahami hikmah-hikmah ini dengan hati yang dingin, dengan hati yang lapang, dengan ketenangan dan kejernihan pikiran, kita akan bisa sedikit demi sedikit mengobati rasa berat. Musibah sekarang yang kita hadapi cukup berat. Tersebarnya virus dan penyakit ke seluruh dunia bahkan. Dan kita terkadang-kadang dihantui oleh rasa takut. Sehingga terkadang-kadang akidah kita bisa ikut goyah. Keimanan kita pun terkadang-kadang mulai bergoyang. Bagaikan daun yang tertiup angin. Tidak kokoh lagi. Nah, di saat ini penulis menyebutkan kepada kita tentang faidah-faidah, mutiara-mutiara, manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari adanya ujian dan musibah yang Allah berikan. Penulis menyarikan, meringkaskan dari ucapan atau tulisan yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Ais bin Abdissalam dalam kitab beliau Al-Fitan wal Balaya wal Mihan wal Razaya Fawaidul Balwa wal Mihan. Yang pertama, faedah dari musibah dan ujian yaitu mengenal tentang kekuasaan, kesempurnaan dari Rabb semesta alam. Lihat, Allah berbuat sesukanya di muka bumi ini. Tidak ada yang bisa menghalangi perbuatan Allah. Dengan begitu kita paham, Rabb semesta alam, satu-satunya Rabb yang menciptakan, mengatur pergerakan alam semesta ini, hanya Allahu Azza wa Jalla. Itu bantahan telak, penghinaan telak kepada orang-orang yang menuhankan Rabb-Rabb selain Allah. Tidak berguna patung-patung mereka. Tidak berguna salib-salib mereka. Tidak berguna sapi-sapi mereka. Tidak berguna kera-kera dan babi-babi mereka. Tidak berguna dewa-dewa mereka. Tidak berguna jin-jin dan setan-setan yang mereka sembah. Tidak berguna pohon-pohon besar yang mereka berikan sesaji. Tidak berguna keris-keris dan simpanan-simpanan jimat mereka. Tidak berguna teknologi-teknologi yang secanggih apapun. Tidak berguna alat-alat perang, pesawat-pesawat tempur, kecanggihan-kecanggihan seluruh manusia di muka bumi ini tidak ada gunanya. Rabb semesta alam, Allahu Rabbul Alamin. Allah adalah Rabb semesta alam. Seluruh langit dan bumi dan segala isinya dan seluruh angkasa raya sampai 7 lapis langit sampai di atas arasnya Allah yang menguasai, Allah yang mengatur pergerakan alam semesta hanya dengan virus yang kecil sekali. Allah sebarkan ke seluruh lapisan bumi, membuat seluruh penghuni bumi ini kacau balau, ketakutan, tidak mampu untuk menahan laju pergerakan dari virus-virus tersebut. Allahu Akbar. Terasa sedang di dada kita sekarang ucapan Allahu Akbar. Allah itu Maha Besar. Mudah-mudahan semakin khusyuklah salat kita. Mudah-mudahan semakin sadar kita siapa Allah Rabbul Alamin. Rabb yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, menguasai seluruh alam ini. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui kekuasaan, kebesaran Allah, itu menunjukkan akan kelemahan dan kehinaan kita sebagai hamba-hambanya Allah, rapuhnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah ingin menghilangkan ruh dari jiwa manusia, ruh dari jiwa manusia, tinggal Allah berikan virus lepas ruh dari jiwa-jiwa manusia. Setinggi apapun level dan jabatan mereka, ketika Allah ingin cabut nyawa mereka, hilang semua kekuasaan, hilang semua popularitas, hilang semua harta benda mereka tinggalkan. Manusia, makhluk adalah benda-benda yang lemah dan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan dan teguran kepada kita bahwasanya kita adalah hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka tatkala ditimpa musibah, orang-orang yang beriman, Allah isyaratkan tentang orang-orang yang beriman. Tatkala ditimpa musibah, mereka tidak sama dengan orang-orang kafir. Semakin sombong, semakin membangkang. Cuma mengusahakan dengan usaha-usaha duniawi saja. Mereka tidak mengaitkan dengan dosa-dosa mereka. Mereka tidak pernah ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau merendahkan diri kembali dan berdoa kepada Allah. Adapun orang-orang yang beriman, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tatkala mereka itu ditimpa musibah, kata Allah, mereka mengatakan inna lillah, sesungguhnya kami itu dari Allah, sebagai bentuk pengakuan bahwasanya kita adalah miliknya Allah yang Allah ciptakan dan kita adalah budak-budaknya Allah yang harus memberikan penghambaan diri kepada Allah. Inna lillah, kita ini miliknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami hanya kembali kepada Allah, sebagai bentuk kesadaran bahwasanya kita semua akan kembali ke hadapan Allah, menerima hukum keputusan dari Allah ketika di hari kiamat nanti menerima peradilan pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang kita lakukan. Tidak ada tempat berlari pada saat itu. Kita akan berdiri di hadapan Allah tanpa ada penerjemah. Allah tampakkan semua catatan amal kita. Allah persaksikan semua anggota badan kita untuk berbicara. Dan malaikat angkat berbicara. Catatan amal itu berbicara. Dan bumi yang kita injak itu berbicara. Mempersaksikan semua perbuatan kita. Sungguh orang-orang yang beriman, ingat kerendahan diri kita. Kehinaan kita di hadapan Allah. Musibah ini mengingatkan kita akan hal itu. Yang ketiga, dengan begitu kita akan ikhlas kepada Allah. Karena tidak ada tempat kembali. Tidak ada yang mampu untuk mengangkat bala, bencana, ujian, malapetaka. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyamsaskallahu bidurrin. Fala kashifa lahu illa hu. Dan tatkala Allah timpakan kepada kalian mudarat, ujian, bala, bencana, penyakit, apapun bentuk ujian tersebut, fala kashifa lahu illa hu. Tidak ada yang bisa menghilangkannya illa hu, kecuali Allah. Surat Yunus ayat yang ke-107. Yang keempat, dengan ujian kita akan segera inabah, kembali kepada Allah, menghadapkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza massal insana bidur, wa idza massal insana durrun. Tatkala mudarat, musibah, bala, bencana menimpa manusia, da'a rabbahu muniban ilaihi, maka mereka akan berdoa kepada Rabbnya, kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Sekarang tidak ada yang kita ingat kecuali Allah. Tidak ada yang kita gantungkan hati kita kecuali Allah. Hanya ada Allah. Hanya ada Allah. Hanya ada Allah. Hanya Allah yang menyebarkan penyakit ini. Dan hanya Allah yang akan mengangkatnya, mengembalikan kita kepada jati diri asal kita. Kita kembali kepada Allah. Itu adalah faedah terbesar dari musibah yang ada. Kemudian yang kelima, tadarru' kita, tunduk, bersimpuh, berdoa, merendahkan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufyatan la'in anjayna la'in anjana min hadhihi lanakunanna minash syakirin. Katakanlah kepada mereka, siapakah yang menyelamatkan kalian dari kegelapan di daratan dan di lautan? Kalian menyeru dia, Allah, dalam keadaan tunduk, tadarru', dan dengan suara yang lirih, suara rintihan yang berangkat dan keluar dari hati yang paling dalam, kesedihan, pengharapan yang begitu dalam dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. La in anjana min hadi. Lalu mereka mengatakan, seandainya Allah menyelamatkan kami dengan musibah yang begitu berat sekarang yang kami rasakan, lanakunanna min lanakunna minasyakirin, maka sungguh kami akan benar-benar menjadi orang-orang yang bersyukur. Doa yang mereka panjatkan di sini, tadarru', tunduk, merendahkan diri di hadapan Allah. Di saat ini kita merasakan begitu khusyuk dalam doa. Kita betul-betul berharap hanya kepada Allah. Tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali hanya Allah. Dan inilah yang Allah inginkan dari musibah dan ujian yang Allah berikan. Mengembalikan hambanya menjadi orang-orang yang tunduk. Berharap kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, musibah mengharuskan kita untuk bersabar. Mendidik kita akan arti dari sebuah kesabaran. Mendidik kita mengenal nilai dari sebuah kesabaran. Selama ini kita tahu mengatakan sabar, sabar, sabar. Sekarang inilah kesabaran kita betul-betul teruji. Sekarang ini kesabaran kita betul-betul teruji. Allah ingin melihat kesabaran kita. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ali Imran 146. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, "Wa ma u'atiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabri." Tidaklah seorang hamba diberi oleh Allah sebuah pemberian yang lebih besar lagi pemberian itu. Dan lebih luas minas sabr daripada kesabaran. Dunia tidak ada artinya. Harta tidak ada artinya. Pangkat dan jabatan tidak ada artinya. Followers tidak ada artinya. Pemberian-pemberian dunia tidak ada artinya. Tapi tatkala Allah berikan kepada kita nilai hakikat dari sebuah kesabaran dan kita bisa menerapkannya dalam hidup kita, ya Allah, itu adalah pemberian yang paling berharga. Kita memohon kepada Allah pemberian yang paling berharga ini, karunia yang paling besar di atas seluruh karunia yang ada. Kemudian kalau kita mampu, ini adalah faedah yang ketujuh, kita berbahagia. Walaupun memang ini perkara yang agak terasa sulit, kita berbahagia dengan adanya musibah. Kenapa? Karena musibah memiliki keutamaan-keutamaan yang mana tatkala kita mampu melewati musibah ini, kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan di balik musibah tersebut. Dengan begitulah kita berbahagia dengan musibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa in kanu la yafrahuna bil bala' kama tafrahuna bir raha." Mereka itu betul-betul berbahagia dengan musibah-musibah yang ada, sebagaimana mereka itu berbahagia dengan nikmat-nikmat yang selama ini mereka dapatkan. Kita dididik untuk bisa menikmati musibah. Selama ini kita dididik untuk menikmati kenikmatan, menikmati kelapangan, menikmati kebahagiaan, menikmati senda gurau dan cengkerama bersama keluarga kita. Dan sekarang kita dididik untuk menikmati sebuah musibah. Ya Allah, kita mohon kepada Allah agar kita bisa lulus dari ujian ini, sehingga kita bisa menikmati musibah-musibah yang Allah berikan. Kenapa kita berbahagia dengan musibah? Karena buah yang kita dapatkan jauh lebih banyak dan lebih besar tatkala kita berhasil melewati musibah, daripada musibah itu sendiri. Buahnya jauh lebih besar daripada musibah itu sendiri. Sebagaimana orang-orang yang sakit, tatkala mereka sakit, mereka mau memakan obat. Sekalipun sangat pahit obat tersebut, sangat tidak menyenangkan untuk dimakan, sangat berat harus memakan obat ini dan obat itu. Tetapi mereka ingin dari memakan obat itu adalah kesembuhan. Buah, yaitu kesembuhan, jauh lebih besar daripada obat-obat yang pahit-pahit yang sedikit itu. Kita berharap buah kedepannya yang kita dapatkan setelah kita lulus dari ujian-ujian ini jauh lebih besar daripada ujian yang kita hadapi sekarang ini. Sekarang kita merasakan hal yang sama. Sempit dada sedihnya kita itu sama. Kita berharap kepada Allah kita bisa lulus menghadapi ujian ini. Dan kalau kita masih ditakdirkan bisa hidup di muka bumi ini, kita berharap sukses menjadi orang-orang yang berhasil melewati ujian ini. Amin ya Allah.